Abang Sukma, sini dong. Malam terakhir bagi kita. Asik, asik. Untuk mencurahkan Abang Sukma. Rasa rindu di dada. Selalu sabar kalau dikasih kayak gini. Leo sabar wong e. Terima kasih. Berjumpa lagi, esok kita akan berjumpa. Terima kasih.